Sebagian ulama berpendapat bahwa jalan masuknya itu umum. Apakah lewat apa yang dimasukkan lewat telinga, ya, atau lewat kulit, al-muhim membatalkan puasa. Tapi yang sahih adalah yang dimasukkan melewati mulut ataupun hidung. Adapun tempat-tempat yang lainnya tidak. Ya, kecuali kalau yang dimasukkan lewat tempat lain itu adalah pengganti dari makan dan minum, seperti infus tadi. Paham ya? Baik. Ini pendapat yang sahih yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin karena keumuman dari. Nah, dan tempat masuk yang lainnya tidak teranggap sebagai tempat yang bisa membatalkan puasa karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Yang ada dalilnya adalah kalau lewat mulut ataupun lewat hidung yang memang langsung datang ke lambung atau ke perut. Nah, kemudian termasuk yang membatalkan puasa adalah tentunya berjima. Orang yang berjima di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, orang yang melakukannya ada tiga kafaratnya. Ya. Pertama, yang pertama dia harus membebaskan budak. Kalau dia tidak mendapatkan budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan seorang, ya, memberi makan 60 orang miskin senilai puasa 2 bulan, 60 orang miskin. Ada kisah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang bersubuh di siang hari bulan Ramadan, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, katanya, "Halaku ya Rasulullah, aku telah binasa wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Kenapa engkau? Apa yang membuatmu binasa?" Kata dia, "Aku telah menyetubuhi istriku sedangkan aku berpuasa. Aku telah menyetubuhi istriku sedangkan aku berpuasa di bulan Ramadan." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Apakah engkau mendapatkan budak yang bisa engkau bebaskan?" Jawabannya, "Tidak." "Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Dia jawab, "Tidak." Ya, sebulan aja melanggar kan gitu, apalagi 2 bulan. Ya. Kata Nabi, "Apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin?" Kata orang ini, "Tidak, wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Iblis, silakan engkau duduk." Maka orang itu duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu. Kemudian ketika dalam kondisi yang demikian itu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kurma. Ya. Diberi kurma yang banyak, dihadiahkan atau diberi kepada beliau. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana orang yang tadi bertanya?" Mana orang tadi yang bertanya mengenai dia telah bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka orang itu menjawab, "Aku ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ambil ini dan beri sedekah." Ya. Beri sedekah dengannya. Kemudian orang ini mengatakan, "A'ala akhbar minni ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin akhbar min ahli baiti." "Wahai Rasulullah, apakah ini akan diberikan kepada orang yang lebih fakir dari aku?" Ya. "Demi Allah, tidak ada di antara 2 kampung tersebut yang lebih miskin daripada keluargaku, ahlu bait." Artinya keluarganya yang paling miskin di sini. Ya. Maka fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa banget. Ya, dia yang paling miskin, keluarganya yang paling miskin. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, "Hatta badat anyabu," sampai kelihatan gigi sayangnya. Nah, Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, at'imhu ahlak. Ya, beri makan kepada keluarga. Suruh bebaskan budak, tidak punya budak. Suruh puasa dua bulan berturut-turut, jangankan dua bulan, sebulan aja ngelanjar. Beri makan 60 orang miskin, tidak punya apa-apa. Dikasih oleh Nabi ini, sedekahkan kepada orang. Tidak ada yang lebih miskin ya Rasulullah dari keluarga. Subhanallah. Nabi SAW tertawa sampai kelihatan gigi sayangnya. Nah, ini jima. Ya, jima di siang hari bulan Ramadan, salah satu dari tiga ini. Kalau tidak membebaskan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Ya, ini dilakukan secara berturut. Artinya kalau dia tidak mampu, dia tidak mendapatkan. Pertama pilihannya adalah membebaskan budak. Kalau tidak punya, maka dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru dia pindah ke 60 orang, memberi makan 60 orang miskin. Nah, tercabang dari masalah al-jima, ya, tadi sudah kita bahas masalah mencium dan melakukan muda'abah, mubasyarah, ya, sendau gurau atau yang semacamnya dengan istri atau dengan suami. Maka yang seperti ini, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, bagi orang yang tidak mampu, tidak kuasa menahan syahwatnya, dikhawatirkan akan jatuh kepada yang haram, maka hukumnya adalah makruh. Ya, adapun yang tidak demikian, maka boleh dia mencium. Ya, boleh dia mencium ataupun melakukan mubasyarah, persentuhan dengan istrinya selain jima. Nah, tapi yang paling baik adalah dia menjaga. Itu yang paling baik. Supaya dia tidak memasukkan dirinya ke dalam hal-hal yang akan membahayakannya nanti. Khususnya kalau pemuda. Ya, apalagi pengantin baru. Jangan deh. Baik. Nah, demikian pula kemudian masalah al-istimna, yaitu onani. Ya. Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat bahwa onani di bulan suci Ramadan membatalkan puasa. Karena segala sesuatu yang maksiat menurut beliau membatalkan puasa. Onani hukumnya adalah haram. Ya. Baik di bulan Ramadan ataupun di selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan bisa membatalkan puasa menurut Ibnu Hazm. Tapi pendapat kebanyakan para ulama bahwa al-istimna tidak membatalkan puasa meskipun dia berdosa. Nilai puasanya berkurang sesuai dengan kadar dosanya tadi. Tapi tidak batal. Ini yang lebih kuat insyaAllah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan batalnya puasa tersebut. Nah, baik. Kemudian untuk sesuatu itu bisa dinyatakan membatalkan puasa, ada tiga syaratnya. Ya. Bagi orang yang melakukan pembatal-pembatal puasa, dinyatakan puasanya batal, ada tiga syaratnya. Nah, syarat yang pertama bahwa yang melakukannya dalam keadaan aliman, ayyakuna aliman, dia tahu, ya, dia tahu bahwa itu membatalkan puasa, dia tahu bahwa itu membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa atau dia tidak mengerti hukumnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Misalnya, seorang yang tetap makan dan minum dalam keadaan dia menyangka bahwa belum masuk waktu fajar, dia nggak tahu, maka tidak batal puasanya, tidak batal puasanya. Nah, ini contohnya. Jadi syarat yang pertama adalah dia harus apa? Mengerti. Atau seperti misalnya orang yang memasang infus. Ya, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu bisa membatalkan puasanya, dia tidak ngerti hukumnya bahwa itu membatalkan puasanya. Maka kalau dia melakukannya dalam keadaan tidak tahu, maka insya Allah puasanya tidak batal. Yang batal adalah kalau dia mengerti. Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Taala di dalam surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Nah, orang ini termasuk orang yang tersalah. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna dzakiran. Yang kedua, bahwa dalam keadaan dia ingat. Kalau dia tidak ingat, maka tidak batal puasanya. Seperti orang yang lupa. Ya, orang yang lupa. Lupa dia kalau dia berpuasa, lantas dia makan dan minum, maka tidak batal puasanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hadis ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hanya saja Allah yang memberinya makan dan memberinya minum. Nah, ini kalau dia tidak ingat. Baik. Maka puasanya tidak batal. Tapi setelah dia ingat, apa kewajibannya? Kewajibannya apa? Menahan diri. Ya, tidak melanjutkan makannya dan minumnya. Jadi enggak ada istilah nanggung. Ya, dia harus tinggalkan makannya dan minumnya. Nah, pada waktu itu juga. Ya, pada waktu itu juga tidak ada aji mumpung. Ya, kalau dia sudah ingat, hilang aji mumpung. Baik, harus dia tinggalkan. Nah, yang ketiga syaratnya ada ayyakuna mukhtaran, dalam keadaan dia melakukannya karena keinginannya sendiri. Tapi kalau dalam keadaan mukrahan, yakni dia dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Nah, misalnya ada seorang dipaksa todong di lehernya dengan pisau atau dengan senjata api, ayo makan kolak ini. Ya, waduh, terpaksa nih. Nah, kalau dalam keadaan terpaksa, memang kondisinya bisa mengancam keselamatannya, udah bes. Makan sudah nikmati. Tapi ada hal lain yang harus dia perhatikan, tidak ada kecenderungan hati, dalam keadaan hatinya tidak menyukai. Tapi kalau hatinya waduh, ya sudah, kebetulan. Nah, ini tetap tidak berlaku padanya hukum tidak batal. Kalau sudah ada kecenderungan hati, maka dia mendapatkan dosanya. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, maka tidak boleh ada kecenderungan hati. Ya, syaratnya tidak boleh ada kecenderungan hati. Baik. Jadi tiga hal ini. Pertama, dalam keadaan dia tahu. Kedua, dalam keadaan dia ingat. Yang ketiga, dalam keadaan dia menginginkan dengan keinginannya sendiri. Nah, kalau salah satu dari tiga ini tidak ada, ya, dalam keadaan dia tidak tahu, atau dalam keadaan dia tidak ingat, atau dalam keadaan dia dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian kita ikutkan dengan masalah pembatal puasa, masalah keluarnya darah. Keluarnya darah. Pertama, masalah berbekam. Ya, apakah bekam membatalkan puasa atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama, yang rajih bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Ya, ini adalah madhab mayoritas para ulama, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma, karena hadis, thumma rafasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba' fil hijamah bisalim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu memberi keringanan untuk melakukan bekam bagi orang yang berpuasa. Meskipun yang paling selamat adalah seorang yang berpuasa tidak berbekam. Ya, kenapa harus ketika berpuasa dia berbekam? Tunggulah sampai dia berbuka baru berbekam. Ini khuruj min al-khilaf. Dia keluar dari perbedaan pendapat yang ada. Nah, kalau dia tetap melaksanakannya, pendapat yang kuat adalah mazhab al-jumhur bahwa puasanya tidak batal. Ini kesimpulannya. Nah, kemudian keluarnya darah yang lain, seperti keluarnya darah dari gusi, dari celah-celah gigi, maka itu tidak membatalkan puasa. Keluarnya darah istihara tidak membatalkan puasa. Kalau keluar darah haid, nifas, batal enggak? batal. Karena orang yang haid atau nifas tidak boleh puasa. Loh, kok bisa orang nifas tiba-tiba keluar darah nifas dan batal puasanya? Iya, di awal kelahiran, ketika seorang wanita akan melahirkan, biasanya sehari atau dua hari dia akan mengeluarkan cairan. Iya, atau sebagiannya mengeluarkan darah. Nah, itu sudah diikutkan dengan darah nifas. Nah, maka kalau keluar itu, dia harus meninggalkan puasanya. Dia tinggalkan puasanya. Baik. Tapi kalau yang keluar adalah darah istihadhah, maka darah istihadhah tidak membatalkan puasa. Nah, demikian pula dengan darah-darah yang lainnya, seperti orang mimisan. Baik, tidak membatalkan puasa. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah muntah. Ya, masalah muntah. Orang yang menyengaja untuk muntah, maka puasanya batal. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi, "Man zara'ahu al-qay' fala qada'a 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'." Barang siapa yang dia muntah, maka tidak ada qada atasnya. Dan tanpa menyengaja, tanpa dia ingin muntah. Ya. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang menyengaja untuk muntah, fa 'alaihi al-qada', maka dia wajib untuk mengqada, batal puasanya. Baik. Ini masalah bagaimana orang yang akan muntah, dia merasakan bahwa dia akan muntah, perutnya mual. Apakah dia harus menahannya atau dia muntahkan? Tidak mesti dia harus menahannya, dia muntahkan supaya tidak membahayakannya dan tidak membatalkan puasanya. Karena ini termasuk orang yang dia didatangi oleh rasa mual, ya, keinginan untuk muntah tanpa dia menginginkannya. Beda dengan orang yang menyengaja dulu. Ya, tenggorokannya dia colok-colok begitu supaya muntah, itu membatalkan puasanya. Barakallahu fiik. Baik. Ini pembahasan ringkas tentang yang membatalkan puasa. Kemudian mengenai orang-orang yang boleh berbuka di bulan Ramadan. Kita bahas secara ringkas saja, paling tidak kita punya gambar. Baik. Orang-orang yang berbuka di bulan Ramadan, ya, ada beberapa jenis. Pertama, al-marid, orang yang sakit. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, wanita yang hamil, mengandung. Yang keempat, wanita yang hamil, mengandung dan menyusui. Nah, yang keberapa? Keempat, ya. Wanita yang haid dan nifas. Haid dan nifas. Yang kelima adalah orang yang tua renta, asy-syaikhul kabir. Baik. Adapun mengenai orang yang, kita mulai dengan orang yang sakit. Ya, sakit itu ada dua. Sakit itu ada dua. Pertama, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang diharapkan kesembuhannya, ya, maka kita mulai dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti orang yang sudah kena penyakit, apa misalnya, penyakit kronis akut, liver misalnya, liver yang sudah akut, yang sudah stadium 4 katakan, yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka yang seperti ini dia tidak boleh berpuasa, ya, dan kewajibannya adalah apa? Qadha. Kewajibannya adalah qadha. Baik. Saya ulangi, dia tidak berpuasa dan tidak punya kewajiban untuk qadha. Kewajibannya apa? Memberi makan orang miskin. Ya. Memberi makan orang miskin. Kewajibannya adalah memberi makan orang miskin. Ini kalau sakitnya tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Kemudian sakit yang diharapkan kesembuhannya, yang masih diharapkan kesembuhannya. Maka pertama, batasan sakit yang boleh dengannya meninggalkan puasa. Batasan sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah sakit yang apabila dia berpuasa akan menambahi sakitnya, atau ya, akan memperlambat kesembuhannya, atau justru akan membahayakan keselamatannya. Nah, ini sakit yang membuatnya tidak mampu untuk berpuasa, karena akan kembali kepada salah satu dari tiga ini. Imma akan menambahi sakitnya, wa imma akan memperlambat kesembuhannya, wa imma akan justru membahayakan keselamatannya. Maka kalau dia dalam salah satu dari tiga kondisi ini, diperbolehkan untuk dia berbuka. Tapi kalau al-maradul yasir, sakitnya ringan, sakit panu, ya kan, sakit gigi, ya, tidak ada pengaruhnya. Baik, kalau penyakitnya itu ringan, ya, tidak masuk ke dalam salah satu dari tiga hal ini tadi, maka dia tidak boleh meninggalkan puasanya. Dia tetap harus berpuasa karena dia termasuk orang yang mampu. Tapi kalau termasuk dari hal yang tiga ini tadi, apalagi yang sampai membahayakan keselamatannya, maka dia boleh meninggalkan puasa. Dan ini harus tidak boleh dengan duga-duga, tapi dengan paling tidak dengan golabat kuat, praduga yang kuat lewat ahlinya, dokter. Dokter bilang, kalau kamu tetap berpuasa, penyakitmu ini akan puasamu akan menambahi sakitmu, atau akan memperlambat kesembuhanmu, atau justru akan membahayakan keselamatanmu. Ya. Atau kalau tidak dokter, dengan tajrubah, artinya pengalaman orang. Biasanya sakit yang seperti ini kalau berpuasa bahaya, atau lambat sembuhnya, atau menambahi penyakitnya. Kalau tidak pengalaman, ada amarah, indikasi. Jadi salah satu dari tiga ini, imma dari pengakuan dokter, wa imma karena pengalaman, wa imma apa yang ketiga, ada indikasi. Baik. Kemudian kalau memang dia termasuk penyakit yang boleh untuk tidak boleh untuk berpuasa atau mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah al-qadha. Kewajibannya adalah al-qadha. Baik, ini masalah sakit, orang yang sakit. Pindah kepada masalah musafir, orang yang safar. Orang yang safar juga ada tiga kondisinya. Nah, kondisi yang pertama, kalau dia berpuasa, puasa itu memberatkannya, menyusahkannya. Ya. Maka orang yang seperti ini, yang utama adalah dia berpuasa atau tidak? Tidak berpuasa. Yang utama adalah dia tidak berpuasa. Baik. Kondisi yang kedua, bahwa dalam keadaan safar, puasa itu tidak berpengaruh sama sekali untuknya. Bahkan lebih mudah baginya untuk berpuasa dibanding tidak berpuasa, karena dia orang yang kuat. Ya, kalau dia tidak berpuasa, barangkali ada kendala nantinya untuk dia mengqadha karena kesibukannya dan lain-lain. Orang yang seperti ini, yang dia kuat untuk berpuasa dan tidak berpengaruh puasa itu kepada kondisinya yang sedang safar, maka yang utama adalah untuk berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Kondisi yang ketiga baginya antara berpuasa dengan tidak berpuasa sama saja. Maka dia pilih mana yang lebih ringan untuknya. Apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa, mana yang lebih ringan untuknya, sesuai dengan kondisinya. Jadi ini tiga keadaan. Ada yang lebih utama adalah untuk berbuka. Jadi tidak semua orang yang dalam keadaan safar dia utama untuk berbuka, tidak. Ya, tapi ada tiga kondisi ini. Ada yang lebih utama untuk berbuka, ada yang lebih utama untuk berpuasa, ada yang dia boleh pilih mana yang lebih ringan untuknya. Ini masalah orang yang safar. Kita berpindah kepada wanita al-murdih, al-hamil wal-murdih. Nah, wanita yang mengandung ataupun wanita yang menyusui, ya, selama puasanya itu tidak membahayakannya, ya, tidak berpengaruh kepada kandungannya, maka hukum asalnya adalah dia wajib untuk berpuasa. Atau wanita menyusui dengan berpuasanya itu tidak berpengaruh kepada dirinya dan tidak berpengaruh kepada anaknya. Hukum asalnya adalah dia mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Kapan mereka mendapatkan keringanan? Kalau puasa itu akan mengganggu kandungan, ya, janinnya, dan keselamatan dirinya atau anak yang sudah dia lahirkan yang sedang dia susui. Maka dia mempunyai keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, kewajibannya apa? Di sini para ulama khilaf, ya, sebagian menyatakan adalah memberi makan, ya, sebagian mengatakan qadha, sebagian mengatakan memberi makan dan qadha. Pendapat yang paling dekat, wallahu a'lam bissawab, apa yang dikuatkan oleh guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, beliau alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, innallaha wada'a 'anil musafiri as-shauma, sungguhnya Allah telah meletakkan kewajiban berpuasa dari seorang musafir, wa syatra as-shalah, demikian pula meringankan setengah salat. Makanya orang yang musafir itu boleh tidak berpuasa dan salatnya setengah orang yang mukim, yaitu 2 rakaat untuk salat yang 4 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Baik. Kemudian kata Nabi, wa al-hubla wal murdhi' as-shaum. Dan Allah meletakkan kewajiban berpuasa dari wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Di sini sama hukumnya dengan al-musafir. Nabi menyamakan hukumnya dengan al-musafir, sama-sama diringankan oleh Allah seperti layaknya musafir. Musafir ketika dia meninggalkan puasa, apa kewajibannya? Al-qadha. Maka demikian pula al-hubla wal murdhi. Ya, ini yang sekarang ini saya cenderung kepadanya, bahwa wanita yang menyusui ataupun yang hamil yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau anaknya atau janinnya, maka dia mengqadha berdasarkan hadis ini tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disebutkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah di dalam Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain. Baik. Kemudian masalah yang keempat, yaitu wanita haid, wanita yang haid dan nufasa, wanita yang nifas. Mereka tidak wajib untuk berpuasa, bahkan kewajibannya adalah berbuka. Terus bagaimana yang mereka lakukan? Mereka wajib untuk apa? Mengqadha. Kewajiban mereka untuk mengqadha. Nah, kemudian yang kelima adalah asy-syaikh al-kabir, asy-syaikh al-kabir, orang yang sudah tua renta yang tidak memang punya kemampuan untuk berpuasa. Orang yang sudah tua renta ada dua kondisinya. Kondisi yang pertama, dia masih punya akal pikiran yang terkontrol. Dia masih mengerti apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, masih terkontrol. Tapi dia sudah punya, yakni tubuh fisik yang sedemikian lemah, sehingga membahayakan dia kalau dia berpuasa. Orang yang seperti ini memberi makan kepada orang miskin, ya, setiap harinya satu orang miskin, dan boleh dia mengumpulkan sekali memberi makan ke 30 orang miskin, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Boleh dia beri makan kepada orang miskin itu dengan masakan yang sudah matang, boleh pula dengan yang masih mentah, boleh pula dengan yang masih mentah. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang penting dia memberi makan satu orang miskin untuk satu hari ini. Boleh setiap hari satu orang, satu orang, satu orang. Boleh dia kumpulkan 30 orang miskin dan dia beri makan semuanya. Atau dia bagikan makanan untuk 30 orang miskin, baik matang ataupun mentah. Apakah boleh kepada satu orang saja dengan makanan untuk 30 hari? Yang lebih utama adalah kepada 30 orang miskin. Itu yang lebih sesuai dengan zahir ayat. Itu yang lebih menepati zahir ayat dibanding dia mengumpulkan makanan 30 hari untuk satu orang miskin. Baik. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, orang tua yang sudah tidak lagi bisa memegang akal. Artinya akalnya sudah tidak lagi terkontrol. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan dan dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Betul-betul sudah jompo dan sudah pikun. Yang seperti ini tidak ada atasnya kewajiban berpuasa. Lantas dia qadha atau memberi makan orang miskin? Jawabannya tidak qadha, tidak memberi makan orang miskin. Karena pada asalnya dia sudah tidak lagi diwajibkan untuk berpuasa. Nah, selesai. Baik, berarti untuk masalah puasa kita menghabiskan apa yang sudah kita bahas. Baik, jadi dari pembahasan yang pertama kita membahas mengenai keutamaan berpuasa, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian setelah itu mengenai definisi puasa. Kemudian setelah itu kita membahas tentang waktu masuknya, ya, syarat wajibnya berpuasa dan syarat sahnya, kemudian waktu masuknya, kemudian apa yang disunnahkan dalam berpuasa, apa yang dimakruhkan, apa yang diperbolehkan, apa yang membatalkan puasa, kemudian yang terakhir siapa yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apakah maksud dibelenggunya syaitan pada bulan Ramadan, padahal kemaksiatan pada bulan Ramadan masih ada di mana-mana? Nah, maksudnya salah satu dari dua hal. Hal yang pertama, dibelenggunya syaitan, ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis, bahwa yang dibelenggu itu bukan semua syaitan, tapi yang dibelenggu adalah maradatu asyayatin, yaitu syaitan-syaitan yang sangat jahat. Ya. Nah, kemudian hal yang kedua, di belenggunya syaitan pada bulan Ramadan, kita lihat pada bulan Ramadan, kejahatan-kejahatan itu lebih ringan, ya, jauh lebih berkurang dibanding selain bulan Ramadan. Nah, kemudian sebagian ulama juga menyatakan bahwa pada bulan Ramadan itu dibelenggunya syaitan, ya, karena mereka tidak mendapatkan manfaat, ya, tidak mendapatkan tempat untuk mereka menggoda manusia, menyesatkan manusia. Karena orang-orang yang berpuasa, dia menutup pintu untuk digoda oleh syaitan. Sebab godaan syaitan itu banyak datangnya dari perut yang kenyang. Nah, apakah trik untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak ada triknya. Tidak ada triknya. Ini bukan main sulap, ya. Sehingga perlu pakai trik. Enggak ada triknya. Ya, jadi kalau mau mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti yang diingatkan oleh Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, jazakumullah, ya. Bukan engkau mengintai kemudian mencari-cari kapan ini malam Lailatul Qadar, bukan begitu. Tapi coba lihat apa yang dinyatakan dalam hadis, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang melaksanakan al-qiyam pada malam Lailatul Qadar, yakni engkau pada setiap malamnya melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, ya, yang tentu dengan itu pasti engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Enggak usah diintai-intai, enggak usah pakai trik. Ya, tiap malam engkau bangun malam laksanakan salatul lail, qiyamul lail, supaya engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Khususnya engkau bersungguh-sungguh lebih daripada malam yang lainnya kalau sudah masuk malam 10 malam yang terakhir. Dan lebih lagi pada 10 malam yang terakhir itu di malam-malam yang ganjil. Dan di antara malam-malam ganjil seperti tanggal 21, malam 21, malam 23, 25, 27, 29, yang lebih lagi adalah malam 27. Ya. malam 27 yang dianggap sangat kuat sebagai malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu pagi harinya ada tanda-tandanya. Nah, seperti matahari tidak terlalu sinarnya seperti hari-hari biasanya. Tidak pula mendung yang sangat, tidak pula terlalu terik yang sangat. Nah, ada beberapa tanda yang sahih, ada pula yang dhaif. Ya, sebagian orang begitu dia lihat, wah ini kayaknya terik banget ini, waduh rugi dari malam. Enggak ada ruginya ibadah itu sudah. Ya. Mentang-mentang dia bangun semalaman penuh, terus besok paginya ternyata mataharinya terik. Ya. Rugi, enggak ada ruginya orang ibadah kok rugi. Ya. Pasti berpahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu hanya sekedar penguat saja kita tahu tanda-tandanya. Tapi yang penting adalah kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, khususnya di malam-malam ganjil, khususnya di malam yang ke-27. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sini ada pertanyaan, bagaimanakah seharusnya wanita yang diperkirakan pertengahan Ramadan dia melahirkan, apakah dia cukup membayar fidyah saja selama Ramadan atau juga harus mengqadha puasanya? Ini sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah mengqadha. Nah, dia adalah mengqadha. Kalau dia pada satu hari atau dua hari sebelum melahirkan sudah keluar darah nifas atau cairan sebagai pembukaan dari melahirkan, maka dia sudah meninggalkan puasa. Dan kewajibannya apa? Mengqadha. Ya, kewajibannya mengqadha. Kalau dia meninggalkan puasa itu karena nifas. Nah, apakah dalam menentukan awal masuk bulan selain bulan Ramadan dan Syawal itu disyariatkan menggunakan ru'yatul hilal? Ya, hukum asalnya menggunakan ru'yatul hilal, cuman untuk bulan lainnya tidak mesti ru'yatul hilal. Ya, tidak mesti ru'yatul hilal karena tidak terkait dengannya ibadah tertentu. Adapun untuk bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal, ya, masuknya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal, demikian pula masuknya bulan Zulhijjah, kenapa perlu ru'yatul hilal? Karena terkait dengannya ibadah. Terkait dengannya apa? Ibadah. Nah, orang yang sudah melihat hilal, maka dia berpuasa. Maka dia boleh berpuasa untuk dirinya sendiri kalau memang dia melihat langsung. Ya. Tetapi kalau dia tidak melihat langsung, dia mengikuti penguasanya. Nah, dia kalau dia melihat langsung dan dia tahu cara melihat hilal dan dia memang lihat hilal, ya, karena dia bisa memang melihatnya, ya, maka dia menahan diri berpuasa dan dia menyembunyikan puasanya kalau penguasanya belum mengumumkan pada hari itu. Ya. Nah, dan dianjurkan bagi dia untuk menyampaikan apa yang dia saksikan kepada penguasa sehingga penguasa bisa memulai puasanya pula, sehingga bisa menjadi berita yang diamalkan oleh kaum muslimin. Kalau tidak, kalau penguasa tidak mengambil beritanya, maka dia menyembunyikan puasanya, tapi dia tetap berpuasa. Nah, kecuali untuk bulan Dzulhijjah. Ya, meskipun dia sudah melihat bahwa awal bulan Dzulhijjah sudah masuk, ya, tetapi di Saudi sana khususnya mereka belum melihat masuknya hilal, maka tidak boleh dia wukuf di Arafah sendirian. Ya kan? Enggak boleh dia wukuf di Arafah sendirian. Wah, ini sudah terlihat hilalnya. Berarti bagi dia tanggal 9, bagi yang lain tanggal 8 kan? Nah, enggak boleh dia wukuf di Arafah sendirian. Dia harus tetap mengikuti kaum muslimin, jamaah kaum muslimin. Itu yang paling penting, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah karena melihatnya. Atau dalam riwayat lain disebutkan as-shaumu yauma tasumu wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu adalah di saat kalian berpuasa, buka itu adalah di saat kalian berbuka. Artinya mengikuti jamaah kaum muslimin. Dalam sebagian riwayat disebutkan wa adhaqum yauma tudhahun. Ya, adha kalian adalah pada hari kalian menyembelih, artinya mengikuti jamaah kaum muslimin, tidak boleh sendiri-sendiri. Baik. Kemudian bolehkah membiasakan minta maaf kepada orang tua, saudara, dan orang-orang yang dikenal sebelum masuk bulan Ramadan dan membiasakannya setiap tahun? Membiasakan hal ini tidak ada syariatnya. Meminta maaf apabila kita merasa bersalah setiap waktu, kapan saja. Kalau sudah tahu salah, ya nggak perlu nunggu Ramadan, ya nggak perlu pas nunggu Ramadan dulu deh, nggak perlu. Kalau memang kau bersalah, melanggar hak orang lain, kewajibanmu adalah meminta maaf, istihlal, ya minta maaf kepadanya. Tidak perlu menunggu datangnya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal. Baik. Seorang wanita yang sudah menikah lebih kurang 8 tahun dan memiliki seorang anak. Hampir setiap tahun sejak dia menikah tidak berpuasa Ramadan kecuali sedikit hari disebabkan hamil dan tahun berikutnya menyusui. Nah, ini kayaknya keadaan kondisi mayoritas salafiyin ya. Subhanallah. Nah, labas. Karena banyak anak itu termasuk perkara yang membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukatirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Aku berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat kelak. Termasuk hal yang membanggakan Nabi. Baik. Bagaimana cara memfoto puasa yang ia tinggalkan sementara kondisi tubuh wanita tersebut juga lemah? Demikian juga kondisi anak-anaknya, bisa dikatakan semuanya kurus-kurus. Dan sudah sakit. Adakah keringanan bagi wanita tersebut? Nah, ya mengqadha puasa Ramadan, hukum asalnya apa? Sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Ya. Waktunya ala tawassul. Ya. Tidak mesti ala khawf, kata para ulama. Pendapat yang sahih adalah ala tarawih. Boleh kapan saja, kecuali kalau waktunya sudah sempit, tidak cukup baginya waktu lain untuk melunasi puasanya kecuali itu. Misalnya dia punya hutang puasa 7 hari. Tinggal antara dia dengan puasa yang akan datang sebanyak 7 atau 8 hari. Segera dia puasa, tidak punya waktu lain. Kalau dia tidak berpuasa kemudian ada yang tidak terbayarkan, dia dosa. Jadi kalau waktunya sudah sempit seperti ini, maka dia harus segera melaksanakan puasanya. Tapi kalau waktunya masih lapang, alat tarawih, dia boleh pilih kapan saja. Boleh dia laksanakan secara berturut-turut, boleh tidak. Boleh dia selang-seling. Baik. Nah, seperti perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak mampu membayar puasanya kecuali pada bulan Sya'ban karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia sibuk untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh. Nah, kalau bagi orang yang punya udzur, ya seperti wanita menyusui ini tadi, dia belum bisa melunasi puasanya secara penuh karena kondisinya seperti yang disebutkan. Ya. Ketika memang dia punya udzur syar'i, tidak bisa memenuhi puasanya sebagaimana hutangnya, ya, dan telah datang Ramadan yang berikutnya, maka sisa dari hutangnya itu tetap menjadi kewajibannya untuk membayarnya kapanpun dia mampu. Datang Ramadan yang berikutnya belum terlunasi juga, bahkan nambah, ya kapanpun. Datang yang berikutnya belum terlunasi, bahkan nambah. Ya. Karena dia hamil atau menyusui, maka ketika ada waktu, punya kemampuan, disitulah dia punya kewajiban untuk membayarnya. Sebab dia punya udzur yang syar'i. Apa itu? Dia hamil atau menyusui dan dikhawatirkan dengan puasanya akan membahayakan. Baik. Ini. Kemudian bagi orang yang tadi, ya orang yang dia mengabaikan, dia punya waktu untuk membayar puasa tapi dia mengabaikan sampai akhirnya sudah sempit, dia tidak lagi punya cukup waktu untuk membayar puasanya. Sehingga mestinya dia harus bayar puasa 7 hari, dia bisa bayar cuma 4 hari, tinggal 3 hari. Apakah puasanya yang masih tersisa itu gugur? Tidak. Dia berdosa dan tetap punya tanggungan harus melunasi puasanya ketika habis Ramadan yang akan datang. Berdosa dan dia tetap harus membayarnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi tidak gugur daripadanya kewajiban untuk mengqadha puasa. Bagaimana kalau dia meninggal? Saya kira sudah habis. Bagaimana kalau dia meninggal sebelum dia membayar puasanya? Hah? Yang mempuasakan walinya. Di sini ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia meninggal sebelum dia menunaikan hutangnya. Maka dilihat ketika dia meninggal itu. Kalau dia meninggal dalam keadaan dia masih belum punya kemampuan untuk menunaikan hutangnya. Misalnya masih dalam keadaan sakit atau masih dalam keadaan menyusui. Ternyata meninggal. Orang yang seperti ini la syai'a 'alaihi. Tidak ada kewajiban apa-apa. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Kalau dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa, maka dari mana datangnya qadha? Dari mana datangnya untuk membayar fidyah? Dia pada asalnya tidak punya kewajiban. Dan dia meninggal dalam keadaan tidak punya kewajiban. Kapan wajibnya dia mengqadha? Kalau dia sudah punya kemampuan. Nah, ini keadaan yang kedua. Ketika dia punya kemampuan, dia sembuh dari sakitnya atau dia selesai dari menyusui, ya, sudah punya waktu untuk dia mengqadha. Ketika dia sudah punya waktu untuk mengqadha, dia sudah sehat, tidak lagi sakit, tidak lagi menyusui atau tidak lagi pada kondisi yang memberinya keringanan, maka pada waktu itu kalau dia meninggal, maka disinilah kewajiban walinya untuk apa? Mempuasakannya. Kewajibannya untuk mempuasakannya. Jadi dua keadaan. Baik. Barakallahu fikum. Nah. Dan mengqadha puasa itu bisa mengqadha puasa yang ditinggalkan dari puasa Ramadan, bisa mengqadha puasa yang ditinggalkan karena kafarah, bisa karena nazar. Jadi orang yang meninggal, ya, dia punya kewajiban berpuasa hasil dari dia mempunyai qadha puasa hasil dari Ramadan yang dia tinggalkan karena udzur. Nah, atau mungkin karena kafarah. Atau mungkin karena kafarah. Misalnya kalau karena kafarah dia bersumpah, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya. Kewajibannya dia puasa 3 hari berturut-turut, ya kan? Nah, tapi ketika dia sudah melanggar sumpahnya dan mendatangi yang lebih baik dari sumpahnya, dia punya kewajiban puasa 3 hari berturut-turut dan dia sudah mampu tapi dia belum melaksanakan, meninggal, maka dia punya hutang puasa kafarah ini tadi. Tapi ketika dia belum punya kemampuan, habis dia melanggar sumpahnya untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, ternyata dia jatuh sakit. Dalam keadaan sakit itu dia meninggal. Berarti la syai'a 'alaihi. Karena dia meninggal dalam keadaan dia tidak punya tanggungan apa-apa. Karena bukan orang yang dalam kondisi mampu untuk melaksanakan puasa kafarah. Baik. Demikian pula dengan nazar, halnya sama. Ala kulli hal, ini masih pembahasan yang terkait dengan qadha. Jadi sebenarnya masalah puasa ini enggak cukup. Ini kan cuma istilahnya gambaran secara globalnya, sekilasnya. Atau ala ru'usil aqlam, ya, poin-poin yang global yang penting saja. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita dengan apa yang sudah kita bahas. Nas'alullah tabaraka wa taala ayyan fa'ana bima nasma' wa an naj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wallahu a'lam bis-shawab wa billahi tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.